Mitra Bisnis, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo mengatakan, penyakit kronis birokrasi akibat perilaku buruk birokrat sudah seperti penyakit kanker stadium 4 yang sangat sulit disembuhkan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda tentang pernyataan tersebut? Ya memang sudah, ya penyakit itu sudah kronis ya. Jadi birokrasi ini dalam jeratan penyakit kronis, karena itu dia butuh operasi besar ya. Ada yang bagian yang memang harus diamputasi ya, ada yang mungkin harus pakai operasi plastik ya. Nah, sambil menghidupkan lagi organ-organ barunya ya. Nah, dengan begitu bisa ada harapan lah, dan harapan itu jangan dipaksakan untuk jangka pendek ya. Kalau programnya sungguh-sungguh terencana dengan baik ya, harapan perubahan itu tetap butuh waktu paling tidak 5 tahun. Bentuknya itu ya tentu pertama tentu membangun rancangan struktur organisasi ya, yang efisien, yang rasional, yang bisa menjalankan fungsi kontrol dengan baik ya. Yang bagian kedua soal orang ya, bagaimana melakukan reformasi manusianya. Di dalam manusia itu ya ada dimensi keahlian, kemampuan, dan ada dimensi mentalitas atau integritas. Nah, itulah yang harus dijadikan agenda. Nah, karena itu dia memang harus menjadi agenda besar ya. Tidak bisa seperti main sulap gitu. Kalau soal manusia itu, kita harus memulai sistem rekrutmen pegawai itu dengan benar. Memulai sistem rekrutmen atau seleksi masuk sekolah dinas dengan benar. Setelah itu, generasi baru yang direkrut dengan benar itu harus diamankan, diproteksi, dilindungi sampai mereka memiliki posisi untuk bisa berperan. Jangan dibiarkan mereka terkontaminasi oleh virus-virus lama yang gentayangan itu. Nah, kemudian siapkan sistem promosi yang benar, tim promosi mutasi yang benar gitu ya. Nah, itu soal manusianya. Dengan sistem seleksi yang benar, maka kita bisa mendapatkan orang-orang yang kemampuannya baik, lalu juga mentalitasnya baik. Skillnya memang sesuai dengan yang diperlukan, kemudian mentalitasnya, mentalitas orang yang ingin bekerja sebagai aparat pelayan. Nah, untuk mendapatkan itu, ubahlah sistem rekrutmen, benahi sistem rekrutmen. Nah, sekarang bagaimana supaya mereka tidak kemudian terkontaminasi oleh yang generasi lamanya itu? Saya katakan ya, proteksi mereka, amankan mereka, apakah itu dengan mengisolasi atau dengan apa, supaya jangan muncul ketergantungan kepada para pegawai yang senior, gitu ya, terkontaminasi oleh virus-virus yang ditularkan oleh yang generasi yang senior. Pada saat yang sama, yang barisan lama ini memang harus diciutkan, ya. Apakah dengan pensiun dini atau mengisolasi sebagian mereka di tempat-tempat lain, ya. Nah, dengan begitu akan betul-betul terjadi perubahan SDM, ya, di dalam birokrasi itu. Siapa Pak yang diharapkan bisa memproteksi bibit-bibit baru ini? Ya itu kan kebijakan pemerintah sendiri harusnya, itu terus ada. Nah, dalam hal ini kalau secara institusi kan ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian ini yang mempelopori program itu, tetapi jelas mendapat dukungan penuh dari Presiden, Wakil Presiden. Gitu. Demikian pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Saya Wendy Lim.